Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar yang budiman, pada hari ini kita dapat bertemu kembali di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia FM 94,3. Kita telah sampai pada surat Ali Imran ayat 109 dari tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ilallahi turja'ul umur. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Pendengar yang dimuliakan Allah, bila ayat ini kita renungi bersama, maka kita pun akhirnya mencapai satu kesimpulan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Apa yang patut kita renungi melalui ayat ini? Benar enggak Allah sebagai pemilik apa yang ada di langit dan di bumi? Atau kita yang memiliki itu? Ketika ayat 108 ditutup Allah dengan firman-Nya, wa maullahu yuridu zulman lil alamin, Allah tidak menginginkan kezaliman tegak di muka bumi ini. Maka kita renungi kembali, apakah memang layak kita untuk menzalimi orang? Karena ayat 109 mengatakan, apa yang mau kita anggarkan dalam diri kita adalah bukan milik kita. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita melihat ketika anak bayi lahir, begitulah kita lahir. Anak bayi itu lahir, uang limper pun tidak ada nempel di badan dia. Begitu miskinnya anak itu. Bermandi pun masih dimandikan, satu helai benang pun tidak ada nempel. Akhir dari perjalanan kita pun kita hanya membawa kain kafan. Apakah dengan modal ini kita layak untuk menzalimi orang lain? Maka di sini dikatakan Allah, walillahi ma fis samawati wal ard, milik Allah langit dan bumi. Allah titipkan kepada kita dalam hidup yang singkat ini. Perjalanan waktu dunia ini memang panjang. Setelah Masehi saja sudah sampai tahun 2007. Sebelum Masehi sudah berapa lama? Tetapi kalau dilihat dari umur kita yang pendek, kita sudah hidup baru sekitar 30-an. Itu pun rasanya baru kemarin. Masa depan itu pun belum tahu. Boleh jadi semenit kemudian kita meninggal. Karena tidak bisa diprediksi umur manusia. Artinya kematian itu pasti. Allah cuma menitipkan, ini dunia ku berikan kepadamu, wahai Ustaz Safiar, Ustaz Ardiansyah, Ustaz Perdana, Ustaz Anafi, Ustaz Jenal. Baik-baiklah kalian atur ini. Ada tiga pesanku. Ajak yang baik-baik, yang sudah baik diperbaiki. Yang ma'ruf ditegakkan, yang mungkar dienyahkan. Nanti kamu pergi, anak cucumu pula yang menikmatinya. Bukan untuk Allah. Tetapi ini milik Allah, yang memanfaatkan adalah generasi setelahnya. Dan kita pun akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup yang sekali ini, jadikanlah hidup itu berarti. Turja'ul umur, kepada Allah kembali, ada tiga hal dapat dimengerti itu. Pertama, karena kepada Allah lah kembali semua urusan. Ketika ada masalah, jangan bosan-bosan dan jangan segan-segan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita kalau ada masalah, kita taunya ada donatur. Padahal belum tentu donatur itu setiap kita minta ada duitnya dan menyelesaikan masalah. Tetapi Allah mengatakan, kepadaku lah kembali semua permasalahan. Minta kepadaku. Manusia diminta sekali dua kali oke, lima kali aku aja yang kalian minta. Macam tak ada lagi orang lain. Kalau kamu minta dengan manusia, jangan minta terus-terusan. Itu sifat manusia. Tetapi Allah terbalik. kamu enggak minta dia marah. Betul. Itulah termasuk dengan pemahaman dari turja'ul umur. Serahkan permasalahan itu kepada Allah, karena dialah tempat kita mengadu dan berkeluh kesah, dan sholat adalah bukti paling sempurna dari permintaan itu sendiri. Yang kedua, mati. Kematian itu akhirnya kita kembali kepada Allah. Kalau ingin bertemu Allah, mati adalah pintunya. Dan yang terakhir, semua adalah milik Allah sebagaimana yang disebutkan di penggalan awal. Wa ilallahi turja'ul umur. Semua permasalahan, semua yang ada di dunia, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi adalah milik Allah. Begitu kita kehilangan, kita pun tidak gundah gulana. Toh yang ada di tangan adalah titipan yang diberikan Allah kepada kita. Ketika dia mengambilnya, maka dia lebih berhak karena itu adalah miliknya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan kepada Allah lah kita kembali. Inilah pengantar dari saya. Saya persilakan Ustaz Safiar atau Ustaz Hanafi untuk mengomentari dan menjabarkan ayat 109 dari surah Ali Imran ini. Iya, terima kasih. Sungguh menarik memang bila kita melihat Allah dalam kapasitasnya sebagai penguasa mengatakan apa yang di langit dan yang di bumi adalah milikku. Ini menunjukkan bahwa seluruh alam ini diciptakan Allah berdasarkan kehendak dan ketelitian. Ketelitian ini menunjukkan bahwasanya Allah itu maha mengetahui dan mudabbir kulla syai'in, mengatur, mensinkronkan segala sesuatu. Bila kita lihat bahwa ketika Allah memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi, jadi lantas mana milik manusia? Manusia itu sampai dia memiliki bila Allah mengizinkan dia memiliki. Iya. Sebagaimana yang dikatakan tadi, begitu lahir tak ada apa-apa punya kita. Modal tak ada. Modal tak ada. Cuman ada, ya kita punya embrio, akal, potensi hidup. Walaupun masih kecil-kecil, yeah. Tulangnya kecil, kakinya kecil. Itu pun pemberian Tuhan juga. Itu pun pemberian Tuhan juga. Tapi katakanlah itu potensi untuk modal hidup. Dengan potensi-potensi itulah kita mengolah hidup kita dan dunia ini. Lantas, ketika Allah bukakan pintu rezeki, ketika Allah berikan apa yang belum kita miliki dan terbuka segala-galanya untuk kita, kenapa ada orang bakhil? Kenapa mesti kita tamak? Kenapa mesti kita sombong? Makanya orang yang sombong itu wajar dia kena rahasia ilahi. Kenapa? Sebab untung saja Allah telah memberikan rahasianya kepada orang tersebut. Sebagai pelajaran. Sebagai pelajaran baginya dan bagi yang lain. Cuma rahasia ilahi itu ada yang langsung dinampakkan, ada yang ditunda oleh Allah sampai dia masuk ke alam kuburnya. Tapi bagi kita sama, ada yang dinampakkan langsung baik mata kepala kita di lingkungan kita ataupun lewat bacaan-bacaan dan pengakuan-pengakuan manusia yang lain dari mulut ke mulut sampai sekarang disinetronkan lagi dia rahasia ilahi itu. Itu adalah merupakan kenyataan dan memang Allah itu mempunyai apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi. Kenapa mesti Allah tegaskan ayat ini? Karena banyak orang tak sadar. Lupa dia dengan nafsunya, dia sangka dia punya. Perlu Allah tegaskan, saya rasa banyak sekali ayat yang terkait dengan ini. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat ujung dari surah Al-Baqarah juga. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Terus benar seperti itu. Nah, wa ilallahi turja'ul umur, kita melihat bahwa kembalinya yang kita miliki itu kepada Allah. Ada sebuah hikmah yang ingin saya utarakan di sini. Maha suci Allah dan maha agung kenikmatannya. Cobalah kalau kita gampangkan persoalan kita, gampangkan maksudnya bukan kita gampang-gampangkan. Kita urut saja logikanya. Kita ini punya Allah. Harta kita milik Allah. Keluarga kita milik Allah. Hasil kerja kita juga milik Allah. Sholat kita juga milik Allah. Kalau seandainya Allah mengatakan tak usahlah kalian masuk surga, kenapa? Ya orang semua milikku, bukan milikmu kan? Tak perlu kalian ada punya simpanan pahala-pahala. Kenapa? Ya Salatmu itu saja membayar hutang matamu saja enggak cukup-cukup. Enggak cukup-cukup. Betul, betul, betul. Salatmu itu, puasamu membayar hutang kesehatan pada lambungmu itu saja enggak cukup-cukup. Iya. Tak sampai-sampai. Jadi kalau sebegini logikanya, diterima orang, iya. Iya. Artinya kewajiban yang kau laksanakan terhadap Allah sebatas untuk membayar hutang. Itu pun belum terbayar. Itu pun belum terbayar. Iya. Tapi kita masih melihat bahwasanya maha luas rahmat Allah. Iya. Yang tidak kita miliki, yang sifatnya sementara, toh ternyata Allah berikan ganjaran pahalanya di akhirat. Iya. Dan bukan pahala berupa tampilan di layar saja yang menyenangkan hati, tidak. Lebih lanjut, konkretnya dimasukkannya ke dalam surga. Iya. Ya, ketika kita masuk dalam surga, apa kita bilang? Oh, amalku ini enggak. Rahmat Allah. Kenapa? Kita harus sadar bahwasanya kalau seandainya tidak ada rahmat Allah, sama-sama seperti kita dianggap membayar hutang saja, tak ada chance mau masuk surga. Iya kan? Tak ada chance masuk surga. Ya, maka disebut wa ilallahi turja'ul umur. Itulah mungkin dari sekian hikmah yang mungkin bisa kita ambil. Kenapa kita harus kembalikan kepada Allah hidup kehidupan yang kita pegang? Maka dalam Islam itu ada prinsip al-malu malullah. Ya. Harta itu milik Allah. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Ya. Apa saja yang ada padamu dari nikmat itu dari Allah. Ya. Ya. Wa ma taufiqi illa billah. Ya. Petunjuk ini hanya untuk Allah. Ya. Hanya oleh Allah dan akan kembali kepada Allah. Benar. Jadi semuanya diarahkan ke sana. Ya. Benar sekali Ustaz. Hanafi, ini juga dikatakan oleh Nabi Sulaiman. Kita ketahui mungkin kekayaan manusia sekarang ini tidak lebih hebat dari kekayaan Nabi Sulaiman. Sedikit sekali. Bayangkan kerajaan Ratu Balkis itu dapat pindah tempat hanya karena belum sampai sekejap mata. Betul. Sekedip mata sudah sampai pindah dari mana? Dari Sabak. Dari Yaman. Sabak Yaman sana ke Palestina sana. Begitu jauhnya perjalanan itu, tapi begitu cepatnya. Cepat kekuasaan Nabi Sulaiman. Tapi apa kata Nabi Sulaiman? Haza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru an akfur. Ini semua tidak ada apa-apanya. Ini bukan Sulaiman punya kerja. Allah. Ini fadilah dari Allah. Ini semua ujian dari Allah. Apakah aku bersyukur atau aku menjadi hamba yang kufur? Betul. Ini karena Nabi Sulaiman memahami benar. Walillahi ma fis samawati wal ard. Tidak seperti Korun. Betul. Haza min in haza bima uti bihi minal ilmi. Kata Korun apa? Aku dapat ini karena aku orang pintar. Kerja keras. Kerja keras, semangat bekerja membabi buta tanpa pandang waktu siang malam. Hasilnya inilah kata Korun. Tapi bagaimana akhir perjalanan Korun? Kita tidak mengenal istilah harta Korun kalau karena tidak harta Korun yang begitu banyak terpendam di muka bumi ini. Sia-sia apa yang telah dicapainya. Semua terpendam. Tetapi maha mulia Nabi Allah Sulaiman yang memberi pelajaran kepada kita, sebanyak apapun tetap dalam bingkai haza min fadli Rabbi. Jadi suatu hal yang menarik, ketika kita memahami ayat ini, kita mendapatkan nikmat Allah bersyukur. Betul. Dan ketika tidak mendapatkannya, kita tidak putus asa dan bunuh diri. Karena kita mengetahui bersama bagaimana penduduk Jepang yang begitu mewah dan maju, penduduk kedua mapan setelah Amerika, persentase bunuh dirinya begitu tinggi. Wow. Bahkan Amerika Serikat, khususnya di Hollywood, itu adalah merupakan puncak bunuh diri terbesar di dunia. Ya Allah. Hollywood yang begitu glamor, yang begitu mewah, tidak ada hari tanpa sinar. The sun never set in the Hollywood. Itulah dia. Tidak pernah matahari terbenam sedikit pun di Hollywood karena kehidupan 24 jam. Tapi persentase bunuh diri jumlah paling tinggi di dunia. Ini karena apa? Karena tidak merasa memiliki Tuhan. Tidak tahu dia bahwa Tuhan itu adalah maha pemberi dan pemilik segala yang ada di muka bumi ini. Maka ketika gagal, tidak ada jalan lain kecuali selesaikanlah dengan cara yang paling pengecut, yaitu bunuh diri. Mungkin Ustaz Sapir bisa menambahkan. Ada satu hal yang menarik di sini Ustaz, dari jabaran kedua Ustaz tadi, para pendengar RRI rahimakumullah. Di satu saat ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, limanil mulkul yaum, yaitu dalam surat Al-Mu'minun, siapakah yang memiliki kerajaan hari ini? Milik Allah, kita jawab. Allah yang memiliki, Allah Maha yang mengalahkan. Kalaulah kita resapi, manusia ini kan sebenarnya tak ada apa-apanya, Ustaz. Iya. Belum lagi sampai karun ini. Orang yang pintar belum lagi sampai karun. Iya. Jadi kalau edah karun aja kayak gitu, ya udah cepatlah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaji diri. Kaji diri. Belum lagi kita ini bejatnya kayak Firaun yang ada di Mesir sana. Jadi kalau yang mabuk biasanya satu botol, mabuknya 24 botol, udahlah, berhentikan minuman. Iya. Itu menyuruh apa? Merusak. Merusak diri kita. Kalau biasanya make itu orang yang berganja 1 am, 2 am, 3 am, ya kan, itu masih kecil. Nah, jadi seharusnya rujuklah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang merugi kita berjalan kepada Allah, walaupun jalannya itu tertitih-titih dan banyak sandungan-sandungan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakinlah apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala melalui para anbiya sebelum kita, itu adalah merupakan cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam jalanan yang penuh dengan rintangan. Ya. Karena tak adalah jalan yang menuju dengan Roma itu yang indah kecuali dengan penuh tantangan dan ujian. Harapan kami di sini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tersandung-sandung, dengan harapan yang penting kita bisa mengetahui bahwasanya Allah adalah pemilik tunggal, zat yang penguasa di muka bumi ini. Itu satu tambahan dari kami, Ustaz. Menarik sekali apa yang disampaikan Ustaz Safiar. Kalau kita tambahkan lagi bahwa ketika Allah itu memiliki apa yang ada di langit dan di bumi, dan karena kita bekerja keras akhirnya Allah memberi kepada kita apa yang kita miliki dari hasil sebenarnya milik Allah itu, ketika kita bagikan kepada hamba, kepada orang yang membutuhkan, Allah tidak lupa begitu saja. Allah menambah lagi harta kepada kita. Maka ada sabda Nabi mengatakan, mana kusomalun min sodakoh. Orang yang sedekah hartanya tidak pernah berkurang, karena hakikat harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan, Allah dengan mudah menambah dan menambah dan menambah. Maka di akhir ayat yang 109 dalam pertemuan kita, wa ilallahi turja'ul umur, ini ada dua bacaan kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi. Pertama tarji'ul umur, kedua turja'ul umur. Tarji memang kita sengaja dengan senang kembali untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua turja, dikembalikan karena memang kita enggan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam yang sejati maka dia ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena cara untuk bertemu itu adalah dengan proses kematian, sedangkan orang kafir adalah sangat takut untuk bertemu dengan Allah. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan itu adalah solid di dalam hati kita, maka ketika kita kembali kepada Allah, kita pun kembalinya dengan penuh rasa rela dan kepasrahan, senang hati bertemu dengan kekasih yang selama ini kita sembah, dan sekarang kita ingin bertemu kembali untuk melihatnya kemahaagungan atas apa yang telah diberikan kepada kita di dunia yang fana ini. Saya Jenal Arifin memohon ampun atas segala kesalahan, dan mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Bersama kami Ustadz Hanafi dan Ustadz Safiar mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.